الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, masih dalam pembahasan tentang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan, qala rahimahullah fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khuluq falyanzur ila man huwa asfal minhu mimman fuddila alaihi fil mali wal khuluq falyanzur ila man huwa asfal minhu mimman fuddila alaihi. Dan di dalam kitab Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi," bila seseorang di antara kalian melihat kepada man fuddila alaihi, orang yang diutamakan atasnya, yakni orang yang statusnya lebih tinggi darinya, fil mali wal khalq, dalam hal harta dan penciptaan, fal yanzur ila man huwa asfal minhu, maka lihatlah kepada orang yang lebih di bawahnya, yakni yang statusnya di bawahnya dalam hal itu, mimman fuddila alaih, dari orang-orang yang dia diutamakan atau dilebihkan atas mereka, yakni dalam bab-bab harta, begitu pula mungkin kondisi fisik seseorang. Ketika dia mengingat orang-orang yang lebih daripada dia, kekayaannya, kesempurnaan fisiknya, maka hendaknya dia ingat kepada yang di bawahnya, orang-orang yang lebih rendah status ekonominya, begitu pula kondisi fisiknya. Yang seperti itu akan membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melihat yang di atasnya dan enggak pernah perhatian dengan yang di bawahnya, maka dia bisa mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jal. Maka dari itu Nabi menganjurkan dengan anjuran tadi agar kita pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qad rawahu Tirmidzi bilafdin akhar, dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan lafal yang lain, unzuru ila man huwa asfalu minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wa tanzuru ila man fawqakum, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, yakni dari sisi status ekonominya, kondisi hal-hal yang sifatnya duniawi. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, Sesungguhnya dengan cara seperti itu lebih pantas kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah atas kalian. Yakni dengan cara seperti itu kalian akan lebih dekat bersyukur, akan lebih dekat kepada sikap syukur, dan kalian tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Fa inna man i'tabara hala nafsihi wa fattasha ala ma khussa bihi wajada lillahi ta'ala alaihi ni'man katsira. Sesungguhnya orang yang i'tabara hala nafsihi, orang yang mengambil ibrah dari keadaan dirinya, melihat, mempelajari, memandang kondisi dirinya, wa fattasha ala ma khussa bihi, dan dia memeriksa apa yang dia diberi kekhususan dengannya, yakni berbagai nikmat yang Allah berikan untuk dia, pribadi dia, wajada billahi ta'ala alaihi ni'man katsira, dia akan mendapatkan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dia. La siyama man khussa al-iman wal-Qur'an wal-ilm was-sunnah thumma al-faragh was-sihha wal-aman wa ghairu dhalik. Lebih-lebih seorang yang diberi kekhususan nikmat iman, nikmat Quran, nikmat ilmu, nikmat sunnah, nikmat kekosongan waktu, kesehatan dan keamanan dan selain itu. Nah, ketika seseorang memperhatikan berbagai nikmat-nikmat tersebut, dia betul-betul akan mendapatkan dirinya telah dilimpahi nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara iman, dan iman itu nikmat yang terbesar, itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, bahkan dunia dan seisinya. Nah, nikmat ini saja sudah kita mendapatkan nikmat yang tidak terhingga, betul-betul tidak terhingga. Kemudian nikmat Quran. Nah, ini juga bagian daripada iman, dan lebih khusus lagi amalan-amalan saleh dengan iman, dengan qiraatul Quran dan hifdzul Quran, membaca Quran apalagi menghafalnya, ya. Betapa banyak orang yang tidak bisa baca Quran apalagi menghafal Quran, sehingga nikmat yang diberikan kepada kita mampu membaca Quran itu nikmat yang sangat besar sekali. Bahkan ketika kita menghafalnya, kelak derajat di surga sesuai dengan hafalan yang dimiliki seseorang. Sehingga sungguh suatu karunia yang amat besar ketika seseorang itu diberi kenikmatan tersebut. Ya. Wal ilm, nikmat ilmu. Seorang diberi nikmat, ya, mengetahui ilmu agama. Betapa banyak orang yang tidak banyak tahu hukum agama, kecuali hanya sekedarnya, sholat, puasa, hal-hal yang sifatnya rutin. Bahkan sebagian lagi, perkara-perkara tersebut tidak dia ketahui dengan benar. Nah, ketika Allah karuniakan kepada kita ilmu, bukan hanya bab sholat, bukan hanya bab puasa, bahkan sekian bab-bab ilmu agama, itu sudah suatu nikmat yang tidak bisa dinilai. Bahkan itu suatu tanda dari tanda-tanda kebaikan yang Allah akan berikan kepada seseorang. Seperti dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Nikmat besar. Was-sunnah, nikmat mengikuti sunnah. Ya, yang Allah berikan kepada seseorang. Sedikit sekali seorang yang cinta sunnah, lalu mengamalkan sunnah dan mendakwahkannya, lalu bersabar di atas sunnah tersebut. Sekian banyak orang yang kita saksikan tidak mengetahui sunnah Nabi, bahkan banyak yang benci kepada sunnah Nabi. Nah, kita perlu menyadari nikmat cinta kepada sunnah, mengetahui sunnah dan mengamalkan sunnah tersebut. Nikmat besar, ya, yang disebutkan bahwa sunnatu safinatu Nuh, begitu kata para pendahulu kita. Man raqibaha najah, wa man takhallafa anha gharik. Sunnah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat, dan siapa yang tidak ikut menaikinya, maka dia akan tenggelam. Demikian kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, menukilkan dari para pendahulunya. Nah, ini nikmat besar cinta kepada sunnah Nabi. Tsummal faragh, nikmat kekosongan waktu, diberi waktu luang, yang ternyata banyak orang tidak menyadari itu sebagai suatu nikmat, sehingga dia sia-siakan waktu luang itu. Padahal nikmat waktu luang ini nikmat yang besar, yang wajib kita berusaha menjaga waktu luang itu untuk perkara-perkara yang manfaat. Wassihah, begitu pula kesehatan. Banyak orang juga menyadari kesehatan sebagai nikmat ketika dia sakit. Sebelum itu, sekian lama dia sehat, tidak disadari bahwa itu sebagai suatu nikmat. Nabi ingatkan dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat yang banyak orang-orang tertipu pada dua nikmat tersebut. Apa itu dua nikmat ini? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Ya. Kalau mau dinilai dengan harta, kesehatan itu sudah begitu mahal. Ya, coba mereka yang sakit masuk ke rumah sakit, berapa biaya yang mereka keluarkan demi kesehatan. Ya. Banyak orang yang tidak mampu untuk masuk ke rumah sakit karena biayanya yang begitu besar. Nah, kita ketika diberi kesehatan, berarti kita sudah diberi sesungguhnya kenikmatan yang sangat besar, melebihi sekian rupiah yang dimiliki orang. Ya, tapi sekali lagi, banyak orang tidak menyadari nikmat tersebut. Wal aman, begitu pula nikmat keamanan. Keamanan juga suatu nikmat yang sangat besar. Coba perhatikan negeri-negeri yang dalam kondisi konflik, harta yang mereka miliki, ya, seolah tidak ada artinya sama sekali ketika mereka dihantui rasa takut, kekacauan demi kekacauan. Bahkan, ya, bukan lagi rasa takut, di sebagian tempat betul-betul suatu kehancuran yang mengancam mereka, pembunuhan, perampokan, penghancuran tempat-tempat tinggal, sehingga sekian banyak orang mengungsi, jumlah yang tidak terhitung mengungsi dari tempat tinggal mereka. Nah, kita diberi nikmat keamanan, itu nikmat yang sangat besar. Nah, apa yang disebutkan tadi sudah tidak bisa dinilai dengan harta benda. Masing-masingnya tidak bisa dinilai dengan harta benda, apalagi sekian banyak nikmat itu terkumpul pada kita. Allah beri kita nikmat iman, nikmat Quran, ilmu, sunnah, kesehatan, keamanan, semuanya terkumpul pada diri kita. Nah, jadi ikhwan fillah azzakumullah, kalau begitu memang yakni kita adalah hamba-hamba yang kurang bersyukur kepada Allah azza wajal, dan syukur yang kita berikan atau yang kita lakukan betul-betul tidak ada apa-apanya bila dibanding nikmat-nikmat Allah azza wajal yang diberikan kepada kita, belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak ya yang Allah berikan kepada kita begitu saja. Semoga Allah azza wajal senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk kita senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang benar. Waqad ruya fi ba'd al hadits, Man qara al-Qur'ana fa huwa ghaniyun wa fi lafdhin al-Qur'anu ghaniyun. Al-Qur'anu ghinan. La faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu. Dan telah diriwayatkan di sebagian hadis yang artinya siapa yang membaca Quran maka dia orang yang kecukupan, orang yang kaya. Dalam lafal yang lain, Al-Quran adalah kecukupan. La faqra ba'dahu, tiada kefakiran setelahnya. Wa la ghinan dunahu, dan tiada kekayaan tanpa Al-Quran. Hadis ini secara sanad ada kelemahan, sebagaimana penulis mengisyaratkan dengan kata beliau ruya diriwayatkan, isyarat bahwa ini ada kelemahan. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah. Ya. Adapun tentang keutamaan baca Al-Quran, maka begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan baca atau membaca Al-Quran. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Pada hadis yang lain Nabi bersabda yang artinya, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan aman tentram di kediamannya, mu'afan fi badanihi, sehat pada fisiknya jasmaninya, indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dengan itu telah terkumpul untuknya dunia, bihadza firiha, sampai pada akar-akarnya. Riwayat Tirmidzi dan yang lain, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita suatu kenikmatan. Nabi menggambarkan tentang keadaan seseorang yang masuk waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat pada tubuhnya, kemudian ada makanan untuk hari tersebut. Ini sudah seolah-olah punya dunia dan segala macamnya sampai pada akar-akarnya. Nikmat kesehatan dan kecukupan. Ini bagi orang yang qanaah tentunya. Ya. Orang yang qanaah. Tapi orang-orang yang tamak, ya, orang-orang yang tamak ya tidak akan merasa cukup. Walaupun sebetulnya sudah dicukupi, bahkan punya sesuatu yang berlebih. Ya. Orang yang tamak, seperti Nabi katakan, seandainya dia punya 2 lembah emas, masih pengen 1 lembah lagi. Berbeda dengan orang yang qanaah, seperti Nabi gambarkan, walaupun ya tempat tinggalnya sederhana, yang penting aman, tubuhnya sehat, ada makanan di hari itu, sudah seolah-olah dapat dunia dan berbagai apa yang ada di dunia ini, sudah tenang, tentram, cukup, ya, nikmat besar. Dan orang yang seperti ini, seperti Nabi gambarkan, bahkan yang lebih daripada itu begitu banyak, ya. Yang lebih daripada itu begitu banyak, dan rata-rata kita umumnya seperti itu. Dan lebih daripada itu, artinya kalau begitu sudah begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, ya, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, memang ternyata bukan hal yang mudah, ya. Kita mengucapkan syukur, menganjurkan untuk bersyukur, ya. Dalam lisan mudah, tapi pada kenyataannya syukur kita sekali lagi bila dibanding nikmat Allah yang begitu banyak belum seberapanya. Ya, tidak bisa kita mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Disebutkan di sini dalam sebuah ucapan dalam bait syair, idza malqutu yati laka was-sihhatu wal-amn wa asbahta akha huznin fala faraqaka al-huznu. Idza malqutu yati laka, apabila al-qut, al-qut itu makanan pokok, ya. Yani wallah alam maknanya mungkin ma di sini tidak, ya. Apabila makanan pokok tidak mendatangi kamu. Kesehatan dan keamanan juga tidak. Dan kamu masuk di waktu pagi, akha huznin. Akhah husnin, yakni saudara rasa kesedihan. Saudara dari rasa kesedihan, fala faraqakal husnu, maka kesedihan tidak akan lepas darimu. Allahu alam, yakni mungkin maksudnya tadi, kalau orang kehilangan salah satu daripada hal-hal itu, ya, tidak punya kecukupan makanan, tidak punya kesehatan atau tidak punya keamanan, maka yang ada adalah kesedihan. Tapi kalau ketiganya tercukupi, maka itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Fa in qila fa ma ilajul qulubil ghafilah an syukri ni'amillahi ta'ala. Kalau dikatakan timbul suatu pertanyaan, fa ma ilajul qulubil ghafilah, apa obat bagi kalbu yang lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Fal jawabu, maka jawabannya, amal qulubu al-mubsirah fatata'ammal ما رمز إليه من أصناف نعم الله عز وجل وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلاء فسبيل صاحبها أن ينظر أبدا إلى من دونه. Artinya, adapun kalbu yang senantiasa mubsirah, melihat, memandang dan mempelajari. Fatata'ammal ma rumiza ilaih, maka dia akan senantiasa memperhatikan. Ma rumiza ilaihi, apa yang diisyaratkan kepadanya. Min asnafi ni'amillah, dari berbagai nikmat-nikmat Allah. Asnaf, yakni macam-macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kalbunya kalbu yang mubsirah, yang melihat, memandang dan mempelajari, perhatikan, dia akan senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal dan menyadarinya bahwa itu sebagai suatu nikmat. Adapun al-qulubul balidah, kalbu yang al-balidah, yakni yang bodoh, ya, yang tertutup pikirannya, tertutup. Allati la ta'uddu ni'mata ni'matan, yaitu yang tidak menganggap nikmat itu suatu nikmat, tidak menganggap suatu kenikmatan sebagai nikmat kecuali kalau saat turun padanya bencana, baru ketika itu tahu ternyata itu nikmat. ya. Dan subhanallah yang seperti ini ternyata banyak, ya. Ketika kondisi normal tidak menyadari apa yang ia ada padanya itu suatu kenikmatan. Saat terkena musibah, hilang darinya nikmat tersebut, baru menyadari ternyata itu suatu nikmat besar. Nah, ini disayangkan kalbu yang seperti ini, istilah beliau al-qulubul balidah, kalbu yang bodoh, tertutup, tidak bisa memandang sesuatu sesuai hakikatnya. Nah, kalau kondisi kalbu seseorang itu seperti ini, fasabilu sahibiha, maka jalan pemilik kalbu ini untuk mengobatinya adalah an yanzura abadan ila man dunah, hendaknya senantiasa melihat kepada yang di bawahnya. Ya, lihat orang-orang yang nasib duniawinya di bawahnya. Ya, saya seperti ini, banyak orang yang seperti itu. Ya, saya sehat seperti ini, ya, banyak orang yang sakit. Saya sakit seperti ini, banyak orang yang sakitnya lebih parah, dan begitu seterusnya. Wa yaf'al ma kana yaf'aluhu ba'dul qudama fa innahu kana yahduru daral marwa liyushahida anwa'al bala 'alaihim. Kemudian juga di samping tadi merenungi, melihat, ya, dan memperhatikan orang-orang yang statusnya di bawahnya juga, yaf'al ma yaf'aluhu ba'dul qudama, dia mestinya melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang dahulu. Apa yang mereka lakukan? Fa innahu kana yahdhur, ada seorang zaman dahulu sengaja datang ke rumah sakit, darul marwa, ya, rumah sakit, liyushahida anwa'al bala 'alaihim, untuk menyaksikan berbagai macam bencana musibah yang menimpa orang-orang. Ya, mungkin di situ tidak ada saudara yang sakit, tidak ada teman yang sakit, tapi dia ingin melihat orang-orang yang sakit agar dia pandai bersyukur atas kenikmatan sehat yang dia ada padanya. Ya, ternyata berbagai macam orang yang sakit, ya, naudzubillah dari hal-hal tersebut, sangat macam-macam sekali, dan kita sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mestinya ingat, ya, saat kita juga pernah mengalami sakit, walaupun itu sakit yang nampaknya sepele, ya, sakit gigi, pusing, ya, batuk, sakit yang kelihatannya sepele, tapi untuk merasakan sakit tersebut sudah begitu sengsara dan menderita, ya, tidak bisa tidur, tidak pernah merasakan nikmat makanan, istirahat, ya. Nah, itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, apalagi kalau sampai pergi ke rumah sakit dan melihat kondisi orang-orang yang sakit dengan berbagai macam sakitnya. Nah, ketika itulah tentunya kita sangat menyadari betapa besarnya nikmat kesehatan. Tsumma yata'ammal sihhatahu wa salamatahu. Kemudian dia perhatikan kondisi kesehatan dia dan salamah, keselamatan dia. Wa yashahid al-junah alladziina yuqtaluna wa tuqatta aydihim wa arjuluhum wa yu'adzabun. Sebagian orang dahulu juga yashahid, sengaja menyaksikan al-junat, yakni para penjahat yang dihukum. Alladziina yuqtalun, ada yang dihukum mati. Wa tuqatta aydihim, ada yang dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Wa yu'adzabun, ada yang disiksa karena yakni dalam rangka hukuman atasnya. Nah, kita bersyukur kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, afanallah mimma btulu bihi. Allah telah menyelamatkan kita dari apa? Segala sesuatu yang ditimpakan kepada orang-orang itu. Nahmadullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat itu. Nah, fayashkur Allah ala salamatihi min tilkal uqubat. sehingga dia bersyukur kepada Allah atas keselamatannya dan bebasnya dia dari berbagai hukuman-hukuman tersebut. Wa yazur al-maqabir, juga dulu ada yang sengaja datang ke kuburan, ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Karena dengan itu maka dia pun akan merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, juga akan menganggap remeh berbagai macam hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan itulah yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan-kuburan itu karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam lafal yang lain, tudzakkirukumul maut, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Sehingga dengan itu kondisi kehidupan duniawi yang menggoda, yang membuat lalai, ya, akan dia pandang sebagai sesuatu yang remeh ketika semuanya akan hancur dengan hadimul ladzat, akan hancur dengan adanya dan datangnya hadimul ladzat, yaitu kematian, sesuatu yang menghancurkan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Faya'lam anna ahabbal asyya ilal mauta an yuraddu ila dunya. Saat itu juga dia ingat bahwa sesuatu yang paling disukai oleh orang-orang yang telah mati itu adalah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk ya, memperbaiki amal solehnya. Tapi sudah tidak ada lagi waktu untuk itu. Ya. Dia menyesal setelah mati. Kenapa dulu waktu hidup tidak begini dan begitu? Kenapa waktu hidup justru lebih menyibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah? Tapi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke dunia. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Nah, sekarang kita mumpung masih di dunia, manfaatkan waktu-waktu, manfaatkan kesempatan sebelum datang saat yang penyesalan itu tidak bermanfaat. Ya. Dikatakan di sini bahwa ahabul asya'i lil mauta an yuraddu ila dunya. Sesuatu yang paling disukai oleh orang-orang yang mati adalah bagaimana dia bisa kembali lagi ke dunia, liyatadaraka man asa isyanahu, supaya orang yang dulu maksiat, man asa, orang yang dulu maksiat, yadadarak, untuk meralat isyanahu, kemaksiatannya diperbaiki supaya ya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Waliyazida fi ta'ati man ata'. Orang yang taat pun ingin kembali untuk apa? Liyazid, untuk menambah ketaatannya. Jadi penyesalan demi penyesalan, yang maksiat ingin kembali supaya tidak bermaksiat lagi, yang taat pun ingin kembali supaya apa? Menambah ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa inna yaumal qiyamati yaumut taghabun. Karena hari kiamat adalah hari at-taghabun. Hari at-taghabun yakni saling mengurangi, ya. Nah. Jadi di hari kiamat ya amal sudah tidak bertambah tapi justru bisa berkurang. Ya. Amal justru bisa berkurang. Berkurang ya, ini karena dia pernah mendzalimi orang lain sehingga amal itu diambil demi membayar untuk mereka yang dizalimi, seperti dalam hadis Al-Muflis. Dan sebagian amal mungkin disangka oleh seseorang amalnya telah banyak dan akan datang pahalanya di hari kiamat kelak, ternyata tidak dapat apa-apa. amalnya ternyata tidak diterima, tidak memberikan faedah untuknya. Yang seperti itu juga banyak, ya. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, yadunnun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik, ternyata tidak dapat apa-apa. Faidha syahada al-maqabir wa 'alima habal asya' ilaihim falyasrif baqiyata 'umrihi fi ta'atillahi ta'ala wa syukrihi fil imhal. Kalau dia telah menyaksikan kuburan-kuburan itu dan dia pun tahu dan menyadari bahwa ahabbal asya' ilaihim, sesuatu yang paling disukai oleh orang-orang yang telah wafat itu adalah kembali ke dunia, ya, untuk beramal lagi. Bahkan seperti diceritakan, sampai yang syekh pun ingin kembali. Ketika ditawari ingin apa, ya, mereka mengatakan ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Biar syahid lagi. Ya. Artinya yang baik pun ingin kembali ke dunia untuk menambah kebaikan. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, bagaimana kiranya yang bermaksiat, seperti apa kira-kira penyesalan mereka? Mereka yang tidak memanfaatkan waktu dalam kebaikan, kira-kira seperti apa penyesalannya? Nah, kalau dia tahu itu semuanya, fal yasrif baqiyata umrih, hendaknya dia yasrif, mengarahkan sisa umurnya fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, wa syukrihi, dan mensyukuri fil imhal, ketika diberi tangguh oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dan ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah berusia, bahkan kita semua dan antum semua yang masih muda-muda, ya, sama. Karena kita gak tahu ajal itu kapan datangnya. Ajal bukan untuk orang yang tua saja. Ajal kematian juga akan menghampiri orang-orang yang masih muda, bahkan masih kecil, ya, bila sudah waktunya. Begitu pula kesempatan bagi anak-anak muda. Bukankah, ya, mereka punya keistimewaan yang lebih daripada yang dimiliki orang-orang yang sudah usia ketika mereka taat kepada Allah Azza wa Jal? Bukankah Nabi SAW menjanjikan naungan di padang mahsyar untuk siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka berbahagialah antum semua, ya, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal dalam lingkungan yang baik, dalam suasana yang baik, suasana talabul ilm, suasana beramal, kesempatan yang diberikan itu wajib disyukuri dan digunakan sebaik-baiknya untuk meraih apa yang disabdakan Rasulullah, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dalam ibadah, akan dinaungi fi dhilli arsyillah, di bawah naungan arsy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, bi an yasrif al umra ila ma khuliqa li ajli. Syukuri dengan bentuk amalan, yaitu mengarahkan umur ini kepada tujuan ia diciptakan, yaitu apa? Ibadah. Diciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, arahkan sisa umur yang ada untuk itu. Wa huwa tazawwud lil akhirah, yaitu berbekal untuk akhirat. Wa mimma yanbaghi an tu'alaja bihi al-qulubul ba'idatu 'ani syukri an ya'rifa anna an-ni'mata idza lam tushkar zalat. Kemudian hal yang lain yang penting juga, mimma yanbaghi an tu'alaj, di antara sesuatu yang semestinya diobati dengannya, al-qulubul ba'idah, qalbu yang jauh dari syukur kepada Allah Azza wa Jal, adalah an ya'rif, hendaknya qalbu itu mengetahui, anna ni'mata, bahwa suatu ni'mat idza lam tushkar, bila tidak disyukuri, zalat, ni'mat itu akan pergi. Ya, ni'mat kalau tidak disyukuri, maka Allah Azza wa Jal akan mencabut ni'mat tersebut. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Hal itu karena Allah Azza wa Jal tidaklah merubah nikmat pada suatu kaum sampai mereka merubahnya. Dengan mereka tidak mensyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Ya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Pada kaum Saba, di tempat tinggal mereka ada suatu ayah, tanda kebesaran Allah, pelajaran penting. Ya. Jannatani ayyaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun farabbun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Ya, wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn. Zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Nah, kisah kaum Saba yang Allah berikan karunia begitu besar, kenikmatan tempat tinggal, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, tinggal metik buah-buahan tersebut, rumah mereka dengan yang lain berdekatan, bukan seperti layaknya kampung padang pasir di masa ini. Tapi karena mereka berpaling dari syukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka Allah Azza wa Jal timpakan kepada mereka apa? Banjir bandang yang besar, sehingga hancur tempat tinggal mereka, nikmat yang mereka dulu ada padanya sampai sekarang belum kembali lagi. Ya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Kami beri balasan itu karena kufurnya mereka, tidak syukurnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pelajaran Allah ceritakan kepada kita tentang kaum Saba. Dan itu bukan hanya berlaku pada suatu kaum, bahkan kepada perorangan-perorangan pun akan berlaku hukum tersebut. Kalau nikmat tidak disyukuri, maka nikmat akan hilang. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Kana al-Fudail rahimahullahu ta'ala yaqul. Dahulu al-Fudail rahimahullah pernah mengatakan, "Alaikum bimudawamati syukri 'ala an-ni'am." Wajib atas kalian senantiasa untuk syukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Faqalla ni'matun zalat 'an qaumin fa'adat ilaihim. Betapa sedikitnya suatu nikmat zalat 'an qaum, yang hilang dari suatu kaum, fa'adat ilaihim, lalu nikmat itu kembali lagi. Jarang sekali. Ketika nikmat hilang, sudah hampir-hampir tidak lagi akan kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kerugian besar tentunya, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari musibah-musibah tersebut. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufiknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Demikian, ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini.